Engkau segalanya bagiku. Ini ayo bapak-bapak. Terima kasih sudah datang, Mas Pri. Oke, makasih Pak. Ayo Ibu ini, satu lagi nih sih. Ibu ke depan. Nah, sok. Tunggu Mas Arief sebentar nih, kasihan. Yang di belakang dari tadi kan enggak. Mas Pri, minggir dulu. Ah, ini kasihan mak-mak. Eh, ini mak-mak semua. Yang ada bapak-bapak. Ah, jangan pakai... Pokoknya nanti dikirimin fotonya. Makasih Ibu udah datang semuanya. Luar biasa. Terkadang hadir rasa curiga. Dipotong lagi dah. Ah, ayo, ayo. Ntar dulu Mas Ari, potong lagi. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jangan apa namanya pabaliut. Sok. Nungguin mau foto kasihan ya Allah. Terkadang hadir rasa curiga. Setahun yang lalu menyatu hatiku dan hatimu tanpa janji-janji, tanpa kemesraan. Kau diam, aku pun membisu. Pergi dengan cita-cita ke kota yang jauh di sana. Pasrah sudah hati, hanya doa restu. Ku tunggu dengan sabar hati. Ayo, siang malam. Ini dari tadi sok sini sini. Siang malam hanya doa yang ku panjatkan. Tuhan lindungilah dia yang ku sayangi. Satukanlah hati kami berdua selamanya, selamanya. Tunggu, tunggu. Oke. Okay. Ini ada penampakan. Oke, okay, Bogor, Bogor. Kau pergi dengan cita. Kota yang jauh di sana, pasrah sudah hati, hanya doa restu. Ku tunggu dengan sabar hati. Siang malam hanya doa selamanya. Siang malam hanya doa yang ku panjatkan. Tuhan lindungilah dia yang ku sayangi. Satukanlah hati kami berdua selamanya. Selamanya, selamanya. Tunggu, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu untuk semuanya. Terima kasih sekali lagi, terima kasih sekali lagi, terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk panitia, kebersamaan kita, silaturahim kita, mudah-mudahan penuh arti. Mudah-mudahan kita semua sehat, kita bisa jumpa lagi tahun depan ya. Insya Allah. Selamanya. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf dari saya kalau ada yang kurang berkenan di hati. Maafkan saya, maafkan saya, maafkan saya. Terima kasih. Terima kasih bunganya, terima kasih malah.